الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Kita masih di dalam pembahasan mengenai martabat agama yang kedua, yaitu iman dan rukun-rukunnya. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas mengenai iman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imamud Da'wah, rahimani wa rahimakumullah, rahimahullahu ta'ala, wa arkanuhu sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Rukun iman ada enam, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya. Dua perkara ini sudah berlalu. Wa kutubihi, kemudian beriman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kutub merupakan lafaz jamak. Kata tunggalnya adalah kitab. Wal kitab bimakna maktub. Arti kitab adalah yang ditulis, yang tertulis. Ini secara etimologi bahasa. Adapun secara terminologi syariat, yang dimaksud dengan kitab di dalam perkara ini, allati anzalaha Allahu ta'ala ala rusulihi, yaitu kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul-rasulnya, rahmat kepada mereka, hidayatan lahum, untuk mencapai dengan kitab tersebut kebahagiaan ad-darain, di dua tempat. Mengantarkan kitab-kitab tersebut kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini maksud daripada Al-Kitab. Ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya dunia ini merupakan negeri persinggahan. Tempat kita singgah, istirahat sejenak. Ibarat kita naik kuda, kemudian berteduh di bawah naungan pohon. Atau ketika kita naik mobil, kita singgah sebentar di rest area. Kemudian kita akan meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Ya begitulah dunia, di mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Maka di antara salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya ketika mengutus para rasul dengan memberi perbekalan. Perbekalan ini untuk umat manusia. Perbekalan ini untuk kaum para anbiya. Perbekalan itu berupa kitab sebagai petunjuk, hidayah, agar mereka mendapatkan penerangan ketika melewati jalan-jalan yang penuh dengan kegelapan. Gulita, dengan kitab tersebut mereka bisa tertolong menjadi golongan yang beruntung, orang-orang yang selamat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atayna Dawuda Zabura, kita berikan kepada Nabi Dawud Zabur, petunjuk, perbekalan bagi Nabi tersebut dan kepada umatnya. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, kami telah turunkan Taurat, di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Nah, begitu pula kitab yang kita baca, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadhan lah diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas, hidayah bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran merupakan penjelasan-penjelasan akan petunjuk tersebut dan pembeda, pembatas antara al-haq wal batil. Maka bagi umat manusia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di antara salah satu cabang daripada keimanan yang wajib diyakini bagi setiap muslim wal muslimah, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wal-iman bil-kitab yatadhamman khamsata umur. Dan keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna sampai kita memahami lima perkara. Iman kita kepada kitabullah, kutub yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, tidak akan maksimal, sempurna sampai kita menerapkan lima perkara ini, memahami dan mengerti. Perkara yang pertama, ikhwani afidhakumullah, anna nuzulaha min indillahi haqqa, meyakini dengan pasti. Kalau pasti berarti enggak ada keraguan, enggak terombang-ambing, jelas. Al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, beriman bahwasanya kitab-kitab ini turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan dari yang lain. Berarti kita meyakini bahwasanya kitab tersebut adalah kalam Allah, ucapan Allah. Ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, yakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitab alladhi anzala min qabl, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka. Kitab-kitab yang diturunkan terdahulu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang kufur kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, Al-Quran merupakan salah satu kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, merupakan kalamullah, bukan ucapan Jibril, bukan buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ini bagian daripada iman kita kepada kitab. Beriman bahwasanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, firman Allah, wahyu ilahi. Bukan ucapan makhluk. Artinya apa ya ikhwani afidhakumullah? Kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara hakiki. Kepada siapa Allah berbicara? Kapan Allah subhanahu wa ta'ala bicara? Dengan perantara ataupun tanpa perantara? Ini semua sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kembalinya kepada apa? Al-Masyi'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kalamnya berupa Injil kepada Nabi Isa sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat dengan bahasa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Sesuai dengan kehendaknya kepada Nabi Musa, tidak kepada Nabi yang lain. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran selama kurun waktu 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan makhluk. Oleh sebab itu para ulama mereka menghukumi yang menganggap Al-Quran bukan kalam Allah kafir. Kata Amr ibn Dinar rahimahullah, adraktu tis'atan minas sahabah. Aku mendapati 9 di antara para sahabat Nabi. Amr ibn Dinar seorang tabi'in, belajar dari para sahabat. Beliau memberikan persaksian kepada kita. Aku mendapati 9 para sahabat. Kanu yakulun, mereka semuanya mengatakan, man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafir. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kufur. Berarti tidak percaya bahwasanya Al-Qur'an ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan ayat-ayat Allah yang menisbatkan ucapan ini kepadanya. Begitu pula Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas, mazhab kedua dalam agama kita, su'ila, ketika ditanya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, kata beliau, zindiq. Orang itu munafik. Dan yang senada dengan itu Al-Imam Syafi'i dan Sufyan ibn Uyainah. Semua mereka berfatwa yang sama. Oleh sebab itu, perkara ini ikhwani afidhakumullah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah sebagai pembeda antara ahli sunnati wal jama'ah dengan ahli al-ahwa'i wal bid'ah dalam perkara Al-Quran. Kalamullah, wahyu ilahi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-iman bima alimna ismahu minha bi ismihi. Kita meyakini apa yang diketahui namanya kitab-kitab tersebut, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Maka kita beriman. Ketika ada namanya, kita sebutkan dengan namanya. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Begitu pula Zabur kepada Nabiullah Dawud. Begitu pula lembaran-lembaran suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan suhuf Musa yang diberikan kepada Nabi tersebut. Dan yang tidak kita ketahui namanya, nu'minu bihi ijmala. Kita beriman secara global, yakin adanya kitab diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasul. Apa nama kitab-kitab tersebut? Allahu alam, kita enggak tahu. Kenapa? Karena tidak disebutkan selain ini. Allahu alam. Enggak sampai kepada kita ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita beberapa kitab-kitab dengan namanya kepada kaum dan nabi-nabi tertentu. Maka kita beriman secara global, secara apa? Keumuman. Nah, karena di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dengan keumuman. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Telah kami utus rasul-rasul kita, utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan kepada mereka kitab wal mizan dan neraca. Kita berikan kepada mereka kitab dan diperintahkan mereka untuk berbuat keadilan, berhukum dengan penuh keadilan. Diturunkan kepada mereka kitab dan neraca. Naam. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulu umat manusia ini satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya memberikan kabar peringatan dan memberikan kabar gembira. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan diturunkan kepada mereka kitab dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Untuk berhukum kepada umat manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara keumuman, para anbiya diberikan kitab. Nah, maka kita beriman atas kitab-kitab yang kita tahu namanya dan kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya secara keumuman dan secara global. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, tasdik ma sahha min akhbariha. Membenarkan kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Sekali lagi yang sahih kabarnya. Nah. Ka akhbaril Quran, seperti kabar-kabar yang disebutkan oleh Al-Quran, penciptaan langit dan bumi, langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis, penciptaan daratan, lautan, kisah para nabi-nabi terdahulu dengan umat-umat mereka, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kemudian beberapa mukjizat untuk menetapkan keimanan mereka. Ini kabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah, dan kita percaya kabar-kabar yang tidak dirubah, tidak diselewengkan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, karena sekali lagi Taurat dan Injil telah dirubah oleh tangan kotor manusia sehingga tercampur antara hak dan batil. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, kalau kita mendapatkan kabar-kabar dari kitab-kitab sebelumnya, di hadapan kita ada 3 pilihan. Gak ada pilihan yang keempat. Kabar-kabar dari kitab-kitab sabiqah yang terdahulu, di hadapan kita ada 3 pilihan. Gak ada pilihan yang keempat. Pilihan yang pertama, kalau berita itu dibenarkan Al-Quran, maka kita benarkan. Kabar ya, dari Ahlul Kitab, Taurat ataupun Injil, dan kabar tersebut ada dalam Al-Quran, berarti kabar tersebut dibenarkan di dalam kitab yang kita baca. Nah, maka kita pun apa? Membenarkan. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kebalikannya. Kabar dari Ahlul Kitab, kabar dari kitab-kitab mereka, ternyata didustakan di dalam Al-Quran. Maka kita apa? Kita pun dustakan. Seperti kabar Nabi Isa apa? Disalib. Dan ketika disalib, itu Nabi Isa menggunakan pakaian yang sangat minim sekali. Ini ada hinaan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Ini kabar yang terdapat di dalam Injil. Ketika kita lihat ternyata Al-Quran membahas ini, ternyata berbeda. Maka kita percaya Al-Quran, kita dustakan kabar tersebut. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Ucapan mereka, kita membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Padahal tidak mereka bunuh, tidak mereka salib, akan tetapi diserupakan Isa kepada orang yang lain. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهِ. Dan orang-orang yang berselisih pendapat ya tentang terbunuhnya Isa atau tidak, berada di atas keraguan-raguan. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann. Mereka tidak punya ilmu yang jelas kecuali hanya menerka-nerka, menyangka-nyangka. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu 'azizan hakim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya. Ini menunjukkan dustanya berita yang terdapat dalam kitab Injil. Maka kita dustakan. Kemudian pilihan yang ketiga, yang terakhir, berita yang tidak ada pembenaran dan juga tidak ada apa? Penafian. Enggak dibenarkan, juga tidak didustakan. Enggak ada pembenarannya di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah. juga tidak didustakan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Maka sikap kita apa? Abstain. Tidak berkomentar. Bisa jadi beritanya benar. Bisa jadi apa? Beritanya salah. Bisa jadi beritanya hak. Bisa jadi berita tersebut termasuk yang dimanipulasi oleh ahlul kitab. Maka kita diam. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Tidak kita benarkan, tidak kita apa? Dustakan. Jadi enggak semua kabar-kabar di dalam Injil maupun Taurat kita dustakan atau tidak kita benarkan, tapi dengan tiga pilihan di atas. Kalau benar di dalam Al-Quran, maka kita benarkan mereka. Kalau didustakan dalam Al-Quran, maka kita katakan dusta. Yang tidak ada informasi, maka kita diam. Tidak membenarkan dan kita tidak dustakan. Ini perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat, ikhwani afidhakumullah, al-amal bi ahkam ma lam yunsakh minha. Beramal dengan hukum-hukum yang tidak dihapus. Artinya tunduk, patuh kepada apa yang datang di dalam Al-Quran yang tidak dihapus, sedangkan kita tahu ataupun tidak tahu apa hikmahnya. Nah, dan semua kitab-kitab terdahulu telah ditutup, dihapus dengan apa? Datangnya Al-Quran. Maka tidak diperintahkan kita untuk merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat Umar ibn al-Khattab membawa beberapa lembaran-lembaran daripada kitab Taurat, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menegur sahabat ini, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law kana hayyan, kalau seandainya Musa hidup, yang diberikan kitab Taurat itu, kalau seandainya hidup pada zamanku, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak dibenarkan dia kecuali harus mengikuti apa yang aku bawa. Kalaupun Musa hidup, tidak akan dibenarkan kecuali mengikuti apa yang aku bawa. Begitu pula Nabi Isa. Ketika nanti turun di akhirul zaman, kemudian membunuh Dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, Islam jaya, kembali mengikuti apa? Syariat Nabi alaihi salatu wasalam yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di langit. Berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana Nabi Isa tahu? Allah ajarkan di langit kepada Nabi ini. Sehingga turun dalam keadaan alim, mengetahui apa seluk beluk dari berbagai macam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Akan berhukum dengan Al-Quran. Nah. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, yang terakhir, al-iman bi anna jami'al kutubi tad'u ila tauhidillah. Meyakini bahwasanya semua kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini mengajak kepada tauhid. Artinya melarang kesyirikan. Semua kitab yang ada dengan satu tujuan, umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan di dalam berbagai macam peribadatan. Dan ini ayatnya banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullah wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat rasul agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, sesembahan-sesembahan selainnya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk. Kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan mewahyukan kepada orang-orang sebelum. Berarti berupa kitab sebelum engkau. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik dihancurkan amalannya. Berarti kitab-kitab samawiyah ini semuanya mengajak kepada tauhidullah azza wa jal wajtinab asyirk, dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan. Ini lima hal agar keimanan kita kepada kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan menjadi sempurna. Kemudian ikhwani hafizakumullah, umat manusia terhadap kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ini terbagi menjadi tiga golongan. Umat manusia terhadap kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, man kadzdzaba kullaha, umat manusia yang mendustakannya, mendustakan kitab. Mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah, a'da'uddin, musuh-musuh agama. Mereka musuh Rasul, baik dari kalangan kufar, orang-orang musyrikin, dan begitu pula falasifah, ahlu filsafat, yang mereka mendustakan kitab. Bahkan ikhwani afidhakumullah, beberapa dekade terakhir ini sampai ada yang berani mengatakan bahwasanya Al-Quran ini produk budaya. Al-Quran apa? Produk budaya. Karena Al-Quran ini turun di masyarakat Arab, bahkan menggunakan bahasa itu. Berarti ini merupakan produk budaya. Dan ini diserukan oleh antek-anteknya Orientalis Barat, kepanjangan tangan dari para Zionis yang ada sangat disayangkan di negeri-negeri Islam. Mereka berbicara dengan pakaian Islam, mencoba untuk memberikan keraguan kepada kaum muslimin kepada kitabnya. Seperti Nasr Hamid Abu Zaid, seorang yang ditokohkan di negeri Mesir. Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan produk budaya Arab. Kira-kira apa tujuan dari kata-kata yang seolah-olah terdengarnya indah menurut sebagian orang? Supaya difahami bahwasanya Al-Quran ini bukan merupakan kitab suci yang sakral. Wong produk budaya kok. Berarti bisa dikritisi. Dikritik baik dari teksnya, lafadznya, maupun dikritik dari sisi makna. Na'udzubillah. Dan perkataan ini sangat berbahaya. Bahkan faktanya ikhwani afidhakumullah, Al-Quran ini membongkar kesesatan budaya Arab pada zaman itu. Dibongkar siapa? Al-Quran yang membongkar kesesatan budaya Arab. Al-Quran berbicara. Dan menjelaskan jalan kebenaran yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Ditambah lagi, Al-Quran pun meluruskan kosakata Arab yang melekat dengan budaya. Kemudian diarahkan kepada makna Islami. Kita ambil contoh lafaz ikhwah. Zaman dahulu lafaz ini konotasinya kekuatan dan fanatik kesukuan. Ikhwah ini kekuatan fanatisme kepada suku mereka, tidak kepada yang lain. Ini kata apa? Ikhwah. Al-Quran meluruskan kata tersebut. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini dimaksud dengan ikhwah adalah persaudaraan di atas iman. Berarti Al-Quran saat ini meluruskan kosakata yang dahulu melekat dengan budaya Arab kepada makna yang benar. Sehingga ini menunjukkan batilnya ucapan tersebut yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan produk budaya Arab. Ini bagian daripada kepanjangan apa? Orientalis Barat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, orang yang beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Dan ini merupakan golongan yang selamat. Aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan begitu pula kaum mukminin beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, Rasul-nya, dan kitab-kitabnya. Dan ini adalah golongan yang beruntung. Kemudian golongan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kaum Yahud wan Nasara. Mereka beriman kepada sebagian kitab, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Mereka percaya kepada salah satu kitab, mendustakan sisanya. Nu'minu bi ba'dhin. Mereka beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Maka golongan yang ketiga ini enggak ada bedanya dengan golongan yang pertama. Karena mendustakan kitab berarti mendustakan seluruh kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kaum Nasrani tidak percaya dengan Taurat. Kaum Yahud tidak percaya dengan Injil. Yahud wan Nasara tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, maka mereka sama dengan golongan yang pertama, seperti orang yang mengkufuri kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.